بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Ighatsatul Lahafan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dan masih pada fasl fil farqi baina ziyaratil muwahhidin wa ziyaratil musyrikin. Pasal mengenai perbedaan antara ziarahnya ahli tauhid, ziarah kuburnya orang-orang yang bertauhid, dan ziarah kuburnya orang-orang yang merupakan orang-orang musyrikin kuburiyin. Apa perbedaan antara keduanya? Adapun ziarahnya para muwahhidin sudah kita bahas secara ringkas. Intinya adalah dua tujuan yang diharapkan oleh mereka, para ahli sunnah, ahli tauhid. Yang pertama, dengan ziarah kubur itu mereka mengharapkan tadakkurul akhirah wal i'tibar wal itti'ab. Harapan untuk mengingat akhirat, mengingat kematian, mengambil pelajaran dengan melihat orang-orang yang telah dikubur di sana dan memberikan salam kepada mereka, maka kita ingat kematian. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, ala fazuruha fa innaha tudzakkirukum bil akhirah, atau dalam lafaz lain, ala fazuruha fa innaha tudzakkirukum bil maut. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, tetapi sekarang ziarahilah, karena sungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada kematian, atau dalam riwayat akan mengingatkan kepada akhirat. Itu tujuan pertama ahli tauhid, ziarah kubur. Tujuan kedua adalah al-ihsan ilal mayyit, berbuat baik kepada si mati. Berbuat baik kepada si mati artinya kita memberikan ihsan, memberikan kebaikan kepada mereka, kepada si mayit, kepada orang-orang mati. Dengan apa? Dengan memberikan salam kepada mereka. Assalamualaikum ya ahlal kubur, semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni-penghuni kubur. Khamilin a'azakumullah, dan juga mendoakan mereka, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum. Ini ihsan ilal mayit, berbuat baik kepada si mayit. Yang ketiga, hikmah dari ziarah kubur bagi ahli sunnah, ahli tauhid, adalah ihsan az-zair ila nafsihi, berbuat baik untuk dirinya. Tadi berbuat baik untuk siapa? Untuk si mayit. Yang ketiga, berbuat baik untuk dirinya, artinya kita berharap agar diri kita mendapatkan pahala. Kita berharap agar diri kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala balasan-balasan yang baik. karena itu adalah sesuatu yang sunnah berziarah kubur, maka akan mendapatkan pahala ihya'is sunnah, bittiba'is sunnah, wal wuquf 'indama syara'ahu ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tiga intinya, ziarah kuburnya ahli sunnah, ziarah kuburnya ahli tauhid, tujuannya adalah pertama mengingat kematian, mengingat akhirat, yang kedua berbuat baik kepada si mayit, dan yang ketiga kita mengharapkan kebaikan untuk diri kita sendiri, yaitu mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ziarah asyirkiyah, kita baca sekarang. Amma ziarah asyirkiyah fa asluha ma'khudun an 'ibadil asnam. Adapun ziarah kubur, ziarah kuburnya kaum musyrikin, ziarah kuburnya orang-orang dari kalangan musyrikin, mereka menyerupakan dengan penyembahan berhala. Ini asluha ma'khudun an 'ibadil asnam. Ziarah kuburnya mereka para kuburiyin adalah asalnya dari penyembahan berhala. Mereka mengambil dan meniru penyembah-penyembah berhala, kemudian dinamakan dengan ziarah. Dinamakan dengan ziarah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Apa diantaranya bentuk-bentuknya, rinciannya? Qalu, mereka berkata, ini musyrikin, penyembah-penyembah kubur. Kata mereka, al-mayyit al-mu'adzam. Si mati ini orang besar, orang yang diagungkan. Alladhi li ruhihi qurbun wa manzilatun wa maziyatun 'indallahi ta'ala. Karena si mati ini orang besar, wali min awliya'illah, maka ruhnya memiliki kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan memiliki maziyah, memiliki keistimewaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. La yazalu ta'tihi al-altafu min Allah ta'ala. Karena kedudukannya istimewa, maka ruh-ruhnya si mayit ini terus mendatangkan atau mendapatkan dari Allah al-altaf, bisikan-bisikan halus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tufidu ala ruhihi al-khairat. Dan Allah masih terus menuangkan kepada ruhnya sekian banyak kebaikan-kebaikan-kebaikan. Fa idza 'allaqa az-za'iru ruhahu bihi wa adnaaha minhu fadha min ruhil mazur ala ruhiz za'ir min tilkal al-athaf. Kata mereka, kata kuburiyun, kata musyrikin, karena ruh ini memiliki banyak kebaikan dari Allah dituangkan kepadanya, dan ruh ini memiliki keistimewaan yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki sekian banyak kekuatan-kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka siapa yang berziarah kepadanya, maka dia dekat ruhnya dengan ruh si mayit. Kalau ruhnya dekat dengan ruh si mayit, maka ruh yang diziarahi dengan ruh yang menziarahi ada hubungan. Akhirnya dengan hubungan itu, kebaikan-kebaikan yang ada pada ruhnya si mayit akan tertuang kepada ruhnya orang yang menziarahi. Lihat cara berpikir mereka kaum musyrikin. Dengan menziarahi orang-orang besar, orang-orang soleh, menziarahi kuburan-kuburan para wali, maka niscaya mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari ruhnya si mayit tadi. Ruhnya orang saleh memiliki banyak kebaikan. Kalau kita dekat dengan ruhnya dia, maka ruh kita pun mendapatkan kebaikan-kebaikan dari ruhnya si mayit. Si mayit disebut mazur yang diziarahi. Sedangkan yang menziarahi disebut zair. Lihat kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Mereka menganggap fadha min ruhil mazuri ila ruhiz zair akan tertuang dari ruhnya yang diziarahi kepada ruhnya yang menziarahi. Tilkal altaf. Kelembutan-kelembutan tadi, atau kerahasiaan-kerahasiaan tadi, atau berbagai macam kekuatan-kekuatan gaib tadi, akan tertuang kepada orang yang menziarahinya. Biwasitatiha, dengan perantaraan ziarah. Kama yan'akisu syu'a' minal mir'ah as-safiyah. Al-ma wal-ma wa nahwuhu 'ala al-jismil muqabil lahu. Kata mereka, seperti memantulnya cahaya dari cermin Seperti memantulnya cahaya dari cermin yang jernih atau dari air. Karena cermin itu jernih, bening, maka memantulkan cahaya. Sebagaimana air yang bernih, yang bening, jernih juga memantulkan cahaya. Memantulkan gambar-gambar. Demikian pula, kalau rohnya bening, bersih, ini pakai kias-kias filsafat kaca. Sebagaimana kaca yang bening memantulkan gambar yang dihadapannya, demikian pula kalau roh-roh yang bening, roh yang bersih akan memantulkan cahaya. Allah berikan cahaya kepadanya, maka roh yang bening dan jernih tadi memantulkan cahaya itu kepada kita yang menziarahinya. Katanya. Bukan ayat, bukan hadis. Bukan dalil, bukan hujjah. Bukan aqwal salafil ummah. Ini hanya ucapan-ucapan yang merupakan filsafat kaca yang mereka bikin-bikin. Qalu, mereka berkata, fatamamu ziyarah ayyatawajjah zair biruhihi wa qalbihi ilal mayyit. Oleh karena itu, kesempurnaan ziarah adalah dengan yatawajjah zair, orang yang ziarah tadi menghadapkan wajahnya dan juga segenap rohnya, jiwa raganya dan hatinya seluruhnya dihadapkan kepada si mayit. Ikhwan bin na'azakumullah, ini gambaran, sesungguhnya gambaran musyrikin jahiliyah ketika beribadah kepada Lat, Uzza dan Manat. Gambaran ini gambaran musyrikin ketika mereka berdiri di hadapan berhalanya. Ini kita berbicara ziarah kubur orang mati, manusia biasa yang mati. Walaupun dia saleh, mukmin, taqi, tapi dia tetap makhluk, bukan sedang menyembah. Tetapi digambarkan oleh kaum musyrikin kuburiyin dengan gambaran seakan-akan menyembah. Kamu berdiri di hadapannya, kamu hadapkan segenap wajahmu dan segenap hatimu, dan kamu arahkan jiwa ragamu seluruhnya ke arah si mayit. Kamu sedang sholat apa sedang ziarah kubur? Sedang sholat menyembah si mayit? Oh bukan, ini ziarah. Kalau ziarah ya ziarah yang biasa-biasa aja lah. Kalau itu tadi yang kamu gambarkan, itu gambaran orang yang sholat berdiri di hadapan Allah, menghadap kiblat dengan jiwa raganya dengan penuh kehusyuan keharap. Ini sholat ibadah. Alhamdulillah. Adikumullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat apa kata musyrikin kuburin. Para penyembah-penyembah kubur tadi berkata, kalau kita ziarah hendaklah menghadapkan wajah kita, menghadapkan hati kita, jiwa dan raga kita kepada si mayit. Wa yaqufa bihimmatihi alaihi, dan kamu i'tikaf, berdiam diri di sebelahnya dalam keadaan memuliakan si mayit. Wa yuwajjih qasdahu kullahu, dan mengarahkan tujuannya, wajahnya dan tujuannya kepada si mayit. Wa iqbalihi alaihi, alaihi alaman alal mayit. Khawani fidin a'azakumullah kaum muslim yang saya hormati. Qala Ibn Qayyim rahimahullah, dan mereka berkata pula, bihaitu la yabqa fihi iltifatun ila ghairihi, di mana dia tidak boleh menengok kepada arah lain. Tergambar gak kira-kira keadaan orang yang ziarah jenis ini kayak apa? Khonibidina azakumullah, nengok aja gak boleh. Berdiri, menghadap mayit, khusyuk, jangan menengok ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Ini bukan sholat ya, maaf. Ini bukan sedang menyembah si mayit, bukan sholat. Kamu mau nengok ke kanan, ke kiri, tetap sah ziarahnya. Kamu mau lihat kuburan yang sana, kuburan yang sini, kamu lihat ke atas, lihat ke bawah, kenapa? Digambarkan seakan-akan itu ibadah kepada si mayit. Setelah itu dikatakan, wa kullama kana jam'ul himmati wal qalbi alaihi a'zam, dan setiap dia terkumpul tujuannya dan mementingkan hanya si mayit, dan hatinya hanya memikirkan si mayit, dan juga dia dalam keadaan tetap berdiri dalam rangka memuliakan si mayit, maka niscaya akan lebih besar pula nanti manfaatnya. Dari siapa? Dari si mayit. Lihat, persis seperti orang yang sedang menyembah berhala. Kalau khusyuk, sungguh-sungguh, serius, dan hatinya menghadap kepada yang disembah tadi, kamu akan mendapatkan ini dan itu. Seperti gambaran orang mukmin yang sholat menghadap Allah. Kalau kalian khusyuk sholatnya, kalau kalian menghadap kepada Allah dan tidak menengok ke kanan ke kiri, hatinya pun tidak berpikir ke sana kemari kecuali kepada Allah, membaca apa yang diperintahkan oleh Allah dengan khusyuk kepada Allah, maka niscaya akan memberikan begini begini begini keutamaan-keutamaan, pahala yang besar dan seterusnya. Itu sholat. Ini ziarah digambarkan seperti itu. Wa qad dzakara hadhihi ziarah ala hadzal wajh Ibnu Sina wal Farabi. Dan sudah digambarkan ziarah sejenis ini oleh tokoh-tokoh mereka. Di antaranya disebutkan oleh Ibnu Qayyim, tokoh-tokoh di zamannya, Ibnu Sina dan Al-Farabi. Ibnu Sina dan Farabi adalah dua tokoh sesat. Wa ghairuhuma, dan lain-lain dari mereka yang mengajarkan cara ziarah seperti itu. Wa sarraha biha ubbadul kawakib fi ibadatiha, dan ditegaskan pula oleh mereka-mereka penyembah bintang-bintang dalam ibadah mereka. Tanya coba kepada mereka para penyembah bintang-bintang, bagaimana cara menyembah bintang? Niscaya akan dijawab seperti tadi. Kamu diam, berdiri, menghadap ke bintang anu dengan khusyuk, dan hati kamu pun mengarah kepada bintang tersebut. Jangan menengok ke kanan ke kiri, dalam kanan kamu mementingkan bintang itu, dan kemudian dengan begini-begini dan seterusnya. Kamu di situ dalam rangka muliakan bintang itu, niscaya kamu akan dapatkan apa yang kamu harapkan. Ucapan zair tadi, zuwar yang menamakan diri mereka adalah ziarah, padahal ternyata ketika diterangkan bukan ziarah, menyembah kuburan. Itu baru posisinya, posisi badannya, posisi hati. Gak ada aturan seperti itu dalam Quran wala sunnah. Ditambah lagi dengan posisi ikrarnya, apa yang harus diucapkan, apa yang harus disampaikan. Tadi baru posisi keadaan badan dan hatinya, harus khusyuk menghadap kepada kuburan tadi dengan serius, dengan hati yang bergantung kepada si mayit dan seterusnya. Qalu idza ta'allaqta nafs an-natiqah bil arwahil 'uluwiyyah fa'da 'alayha minha an-nur. Kata mereka, kalau sudah berkait antara jiwa yang berbicara ini dengan roh-roh yang tinggi, apa roh yang berbicara? Nafsul natiqah, apa ini maksud? Jiwa yang masih punya jasad, yakni jiwa yang masih hidup. Kalau bergantung berkait antara nafsul natiqah, jiwa yang hidup ini, dengan al-arwah, dengan roh-roh mayit tadi yang alawiyah, yang memiliki ketinggian, fadha 'alaiha minhan nur, niscaya akan tertuang cahaya dari roh-roh tadi kepada kamu, kepada roh yang hidup. Astagfirullahaladzim. Ikhwan fillah na'azakumullah. Aslah salam al-afiyah. Wa bihadha sir 'ubidatil kawakib. Kita katakan sungguh dengan rahasia seperti itu di ibadahnya bintang-bintang. Sama. Memandang dengan khusyuk, berdiri tegak. Dan itu terjadi. Saya pernah lihat orang yang menyembah bintang dari pecahan kejawen. Dia berdiam diri. Kemudian berupaya menghadap bintang itu. Demikian pula kepada matahari di pagi hari. Dia berdiri dan mengarah kepada bintang. Terus tidak membaca apapun. Hanya seperti orang mengheningkan cipta. Apakah ziarah kubur seperti itu? Berdiri, khusyuk, menghadap kuburan, kemudian mengheningkan cipta? Atau diajarkan untuk berdoa, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Diajarkan untuk mendoakan, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang kedua jelas, diajarkan untuk berdoa, bukan untuk kemudian berdiam, mengkaitkan hati kita dengan hati si mayit, menghubungkan antara ruh kita dengan roh si mayit. Wattakhadhat lahal hayakil, demikian pula mereka-mereka yang mengambil hayakil, bentuk-bentuk tertentu untuk disembah. Wasunnifat lahad da'wat, dan dibuat berbagai macam mantra-mantra, semuanya dengan dasar seperti tadi, sama. Wattukhidatil asnamul mujassadati laha, Demikian pula diambilnya berhala-berhala dibentuk dengan berjasad kemudian disembah, semua asal muasalnya adalah apa yang dikatakan oleh Khuburiyun tadi, berdiri dengan khusyuk menghadap kuburan orang soleh, kemudian mengkaitkan hati kita dengan hati si mayit, dan kemudian kita mementingkan satu-satunya hanya dia yang mati, dan seterusnya. Ini khuburiyun a'azakumullahu muslimin yang saya hormati. Ini adalah sumber penyembahan berhala. Kalau kita lihat penyembahan berhala apapun, asal muasalnya sama seperti itu. Yang menyembah bintang sama, ingin menyatukan hati dengan bintang. Yang menyembah berhala-berhala Lata, Uzza dan Manat juga sama. Katanya mereka berdiri khusyuk dan menyatukan hatinya dengan apa yang disembahnya. Wa hadza bi'ainihi huwa alladhi awjaba li'ibadil qubur ittikhadaha a'yadan. Dan inilah bi'ainihi, ajaran inilah yang akhirnya mengharuskan para penyembah kubur untuk mendirikan berbagai macam acara-acara perayaan di kuburan. Karena mereka ingin i'tikaf. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa antum 'aqifuna fil masajid." Kalian i'tikaf di masjid-masjid. Sedangkan mereka i'tikaf di kuburan-kuburan. I'tikaf di masjid untuk memuliakan Allah, karena masjid adalah rumah Allah. Tapi i'tikaf di kuburan untuk memuliakan siapa? Karena itu rumahnya si mayit. Maka dia ingin memuliakan si mayit, kan begitu? Wa ta'liqus suturi 'alaiha. Setelah membuat berbagai macam perayaan-perayaan, acara-acara tertentu dalam hari-hari tertentu, kemudian mereka memasang tirai-tirai di kuburan itu. Kemudian memasang atap-atapnya. Untuk apa kira-kira? Gara-gara satu tadi, disuruh untuk berdiam di sana beberapa lama sebagai pemuliaan kepada si mayit agar tertuang kebaikannya kepada kita, maka tentunya kita butuh sekian masalah. Kalau orang akan berdiam satu tempat, butuh apa saja? Butuh atap, gitu. Maka dibikin kubah-kubah. Butuh tirai. Maka dibikin tirai-tirai. Butuh air. Maka dibikin tempat-tempat air. Apalagi? Dan seterusnya. Akhirnya kuburan jadi masjid. Kuburan menjadi seperti masjid. Ada kubahnya, ada temboknya, ada lantainya, ada semuanya. Persis seperti masjid. Dan dipakai juga seperti masjid. Dipakai ibadah. Padahal Rasulullah SAW sudah melarang. Jangan menjadikan kuburan sebagai masjid, kata Rasulullah SAW. Apalagi yang dibutuhkan ketika orang akan diam di sana? Lampu. Iya kan? Wa iqadus suruji 'alaiha. Akhirnya mereka menyalakan pelita-pelita, lampu-lampu di sana. Padahal Rasulullah SAW menyatakan jangan. Jangan menyalakan lampu-lampu di kuburan. Wa bina'al masajid 'alaiha. Akhirnya mereka membangun masjid-masjid di sana, di kuburan-kuburan. Wa alladhi qasada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ibtalahu. Padahal itu semua adalah yang Rasulullah SAW menyengaja untuk melarangnya agar batal semua acara itu. Rasulullah SAW sengaja melarangnya agar hilang semua acara-acara seperti itu. Ini qasada Rasulullah SAW ibtalahu. Rasulullah SAW meniatkan untuk membatalkan acara-acara syirik seperti itu. Wa mahwahu bil kulliyah, dan ingin menghapus secara keseluruhan. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan jangan mendirikan bangunan di kuburan, dan kuburan tidak boleh lebih dari satu jengkal tingginya, tidak boleh membuat kubah-kubah, tidak boleh menambah tanah dari tanah lain, apalagi tambah semen, batu bata dan sebagainya, ditambah tanah dari tanah lain tidak boleh. Dan tidak boleh pula menyalakan pelita-pelita, tidak boleh. Kira-kira hikmah apakah di balik larangan-larangan Rasulullah tersebut? Hikmah apakah di balik larangan-larangan Rasulullah yang melarang sekian masalah tadi? Apa hikmah di balik itu? Hikmahnya jangan kalian mengadakan acara-acara seperti itu di kuburan. Khana bin na'azakum muslim yang saya hormati. Itu saddad dara'i' al-mufdiyah ilaihi. Yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah perkara-perkara yang nanti akan membawa kepada kesyirikan, maka dilarang. Berarti dilarangnya adalah menutup pintu-pintu kesyirikan. ini nantinya akan jadi begini, jangan. Kalau dibangun nanti akan jadi begitu, jangan. Kalau dikasih pelita nanti akan orang-orang berduyun-duyun datang kepadanya, jangan. Terus, ya. Sekian larangan-larangan Rasulullah SAW adalah saddan lidzari'ah. Saddan lidzara'il mufdiyah ilaih, menutup pintu-pintu jalan-jalan kepada kesyirikan. Fawaqafal musyrikuna fi tariqihi. Ternyata musyrikin tadi kuburiin, para penyembah-penyembah kubur, melanggar semua larangan Nabi. Wa naqaduhu fi qasdih, dan mereka membatalkan tujuan Nabi tadi. Niatnya Nabi dibatalkan oleh mereka dan ditentang oleh mereka. Dengan apa? Pertama, inti masalahnya adalah karena dia mengharapkan kebaikan-kebaikan dari si mayit. Lihat, ziarahnya ahli sunnah, ziarahnya ahli tauhid. Apa faedahnya kemarin? Tiga perkara. Apa saja? Yang pertama, mengingat kematian. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW untuk mengingat kematian. Kedua, berbuat baik kepada si mayit dengan memberikan salam kepada mereka dan mendoakan mereka. Yang ketiga, mengharapkan pahala dari Allah SWT dengan ziarah tadi, dengan sunnah tadi. Selesai. Tetapi musyrikin ada harapan lain. Apa harapannya? Harapan kebaikan dari si mayit. Ini dia perbedaan besar antara ahli sunnah dengan ahlul bid'ah. Antara ahli tauhid dengan ahli syirik. Ziarahnya beda. Jangan tertipu dengan kata ziarah. Ini acara ziarah kok. Ziarah apa yang dimaksud? Sebab ada ziarah ahli sunnah, ada ziarah ahlul bid'ah. Ada ziarahnya ahli tauhid, ada ziarahnya ahli syirik. Musyrikin. Ziarahnya ahli tauhid tidak mengharapkan dari si mayit sesuatu. Mereka mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ziarahnya ahli syirki, ahli kubur, yakni para kuburiyun, para penyembah kubur, mereka mengharapkan dari si mayit. Apakah mengharap dengan berdoa kepadanya? Itu sudah jelas kesyirikannya. Wahai mayit, wahai habib, wahai wali, berilah aku begini dan begitu. Ini sedikit. Jarang yang sampai menyembah kubur dengan berdoa pada kuburan, jarang sekali. Yang paling banyak adalah harapan-harapan dalam hati, tidak terucap dalam lisan. Datang ke sana, niatnya beda. Sama-sama mendatangi. Ini ahli sunnah, ini penyembah kubur. Datang, kemudian berdiri mendoakan. Yang ini ahli sunnah mendoakan, mengharapkan pahala dari Allah untuk dirinya dan mengharapkan agar dikabulkan doanya supaya orang mayit ini mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Ampunan, rahmat, dan seterusnya. Sedangkan ahli syirik tadi datang, kemudian membaca bacaan juga. Kata mereka, aku ingin dari si mayit ini. Satu, dalam hatinya. Tidak terucap di lidah. Aku ingin mendapatkan cahaya yang memantul dari beningnya ruhnya orang soleh ini. Astagfirullah. Beda tuh. Perbedaannya adalah perbedaan di dalam hati. Padahal perbedaan dalam hati adalah suatu perbedaan yang sangat besar. Karena itu adalah dasarnya. Itu adalah akidahnya. Kalau akidahnya berbeda, akan berbeda pula bangunan di atasnya. Kalau asasnya berbeda, akan berbeda pula nanti bangunan yang dibangun di atasnya. Karena perbedaan tadi, maka mulai dibangun di atasnya bangunan yang berbeda. Apa yang dibangun oleh musyrikin tadi dengan dasar tadi? Sudah dasari, mengharapkan kebaikan pantulan cahaya dari si mayit, katanya. Mulai mereka berlama-lama di sana. Berdiam diri yang mereka namakan tirakatan. Atau mereka namakan dengan iktikaf. Atau mereka namakan dengan nama-nama lain. Yusammunahu bighairi ismih. Mereka namakan dengan nama lain. Tapi itu adalah iktikaf dalam syariat. Yang iktikaf itu tidak boleh kecuali karena Allah, untuk Allah, dan di masjid Allah. Karena Allah, untuk Allah, dan di masjid Allah. Karena Allah itu ibadahnya, ikhlas karena Allah. Kedua, untuk Allah, yakni tujuannya untuk memuliakan Allah SWT. Yang ketiga, di masjid-masjid Allah. Tetapi mereka membuat iktikaf bid'ah di tempat bukan di masjid Allah. Untuknya pun bukan untuk Allah, tapi untuk mengagungkan, menghormati si mayit. Dan yang ketiga, karenanya pun bukan karena Allah, tetapi karena mengharapkan pantulan cahaya dari roh yang bening, rohnya si mayit tadi. Semuanya berbeda. Khairan bin na'azakum Allahumma muslimin sahramati. Fa waqafa al-musyrikun. Akhirnya musyrikin tadi berdiri justru di hadapan bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi syiqqin wa haula'i fi syiqqin akhar. Berarti ajaran Rasulullah SAW di satu sisi, sedangkan mereka di sisi lain. Rasulullah mengajarkan itikaf di masjid, mereka itikaf di kuburan. Rasulullah mengajarkan untuk tidak membangun kuburan, mereka membangun kuburan. Rasulullah mengatakan jangan menyalakan pelita-pelita di kuburan, mereka menyalakan pelita-pelita di kuburan. Rasulullah SAW menyatakan jangan kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, mereka jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Bertentangan 180 derajat. Rasulullah punya ajaran, mereka punya ajaran lain. Rasulullah di satu sisi, mereka di sisi lain. Ini yang dikatakan yushaqiq huwa fi syiqqin wa hum fi syiqqin akhar. Rasulullah di satu sisi, sedangkan mereka di sisi lain. Ini makna kalimat yushaqiq yang Allah katakan wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah, siapa yang yushaqiqir rasul? Apa makna yushaqiqir rasul? Dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan rahimahullah, makna yushaqiqir rasul, rasul fi syiqqin wa hum fi syiqqin akhar. Itu maknanya. Rasulullah di satu sisi, mereka di sisi lain. Artinya mereka tidak mau menjalani jalan Rasul. Mereka tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah. Mereka membuat jalan sendiri, jalan yang lain dari jalan Rasulullah SAW. Ini yushaqiq. Apa ancamannya? Kata Allah, wa man yushaqiqir rasul, siapa yang menyelisih jalan Rasul, membuat jalan sendiri, bukan jalan Rasul, ba'dama tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, setelah jelas baginya hidayah, yakni sudah disampaikan ayatnya, sudah sampaikan hadisnya, tetap mereka memiliki jalan sendiri, maka ancamannya sangat berat. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah, akan kami sesatkan dia, akan kami palingkan dia kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan berikan kepadanya jahannam, kami akan masukkan mereka ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Assalamualaikum. Kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim, maka mereka para kuburiyun fi syiqqin, dan Rasulullah SAW fi syiqqin akhar. Wa hadha alladhi dhakarahu haula'il musyrikun fi ziyaratil qubur. Inilah yang disebut oleh mereka kaum musyrikin, kuburiyin, tentang ziarah kubur. Wa syafa'ah allati dhannu anna alihatahum tanfa'uhum biha wa tashfa' lahum 'indallah. Yaitu harapan mendapatkan pembelaan. Ini yang kedua. Tadi harapan mendapatkan pantulan kebaikan, pantulan cahaya kebaikan dari ruhnya si mayit. Yang kedua, mengharapkan pembelaan dari si mayit. Allati dhannu anna alihatahum tanfa'uhum biha. Yang mereka kira bahwa yang disembahnya itu, Tuhan-Tuhan mereka tadi, akan bisa memberikan manfaat dan pembelaan nanti yaumal qiyamah. Wa tashfa' lahum 'indallahi ta'ala. Dan akan bisa memberikan syafaat nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata mereka, kata kuburiyun? Qalu, mereka berkata, fa innal abda idza ta'allaqat ruhuhu bi ruhil wajih al muqarrab 'inda Allah wa tuwajjibi himmatihi ilayhi wa 'akafa bi qalbihi 'alayhi sara bainahu wa bainahu ittisalun wa yufidu bihi 'alayhi minhu nasibun mimma yahsulu lahu min Allah wa shabbahu dhalika biman yukhdim iman yakhdum da jahin wa hadwatin wa qurbin minas sultan. Kata kuburiyun, kalau seorang hamba ruhnya, jiwanya berkait dengan ruhnya orang mati yang soleh tadi, ruh yang wajih, yang memiliki kemuliaan, al-muqarrab, ruh yang memiliki kedekatan di sisi Allah, watuwajjibi himmatihi ilaih, dan kalau seorang hamba itu bersungguh-sungguh menghadapkan wajahnya pada si mayit tadi, yang soleh tadi, yang mukmin tadi, wa'akafa biqalbihi alaih, dan beriktikaf di sisi kuburannya, di sisi ruhnya, sara bainahu wa bainahu ittishal, niscaya akan ada hubungan antara orang yang iktikaf tadi dengan orang mati tadi. Ruhnya orang yang berziarah tadi dan iktikaf di sana akan berhubungan erat, akrab dengan ruhnya si mayit. Ngelamun. Ini namanya ngelamun. Membayangkan kalau dia berdiam diri di kuburan, kemudian dia berdiam dengan khusyuk, seakan-akan sedang ibadah salat, itu ruhnya bertemu dengan ruhnya si mayit, obrol, terus akrab. Kamu dari mana? Oh, saya, oh ahlan, ketemu, akrab, kemudian jadi teman. Bainahu wa bainahu ittishal, akhirnya karena sering ziarah jadi kenal ruhnya saya dengan ruhnya si mayit tadi. Kalau kenal akrab, nanti di akhirat akan dibela. Masya Allah, lucu. Qanibidina azakumullah, dagelan. Ini qanibidina azakumullah adalah khayalan-khayalan mereka. Persis seperti khayalan-khayalan kaum musyrikin jahiliyah. Mereka menganggap dengan seringnya ziarah dan iktikaf di sana, maka antara roh dia dengan rohnya si mayit ada hubungan. Akrab. Yufidu bihi alaihi minhu manasib. Nasib. Karena berhubungan erat, maka akan dituangkan. Ini akan diberikan. Dari rohnya si mayit, tentunya rohnya orang soleh, rohnya wali katanya. Rohnya seorang yang tinggi, kedudukannya di sisi Allah, maka dia akan memberikan bagian-bagiannya kepada roh kita. Mimma yasulahu minallah, dari apa yang mereka dapatkan dari Allah, dicayakan dituangkan pada kita sebagiannya. Wasyabbahu, kemudian mereka mengkiaskan. Biasa. Dalil mereka hanya kias-kias akal. Dalil mereka hanya akal-akalan mereka. Mereka umpamakan. Mereka analogikan. Syabahu dzalika biman yakhdum dajah. Sebagaimana kita kalau melayani orang tinggi. Melayani pejabat-pejabat misalnya. Atau melayani orang-orang kaya, orang-orang mulia. Kita akan kecipratan. Kecipratan hartanya. Atau kecipratan kemuliaannya. Ikut mulia. Yang namanya pembantu. Itu kan rendah. Tetapi kalau yang kita bantu, yang kita layani adalah orang besar, kita jadi besar. Kata mereka begitu. Melayani presiden itu tidak orang biasa. Yang melayaninya orang-orang khusus, orang yang istimewa, yang gajinya juga besar. Bukankah begitu? Ah, karena begitu, dia juga begitu. Bukankah? Berarti, ini sama itu, sama. Astagfirullahaladzim. Main kias-kiasan, filsafat lagi. Khamilina azakumullah, yang tadi filsafat kaca, sekarang filsafat? Naam, filsafat khaddam, filsafat pelayan. Khamilina azakumullah, kaum muslim yang saya hormati. Menurut mereka, kalau melayani orang besar, kita akan ikut jadi mulia, ikut jadi besar. Maka kalau kita melayani kuburan wali, maka kita pun akan jadi besar. Sehingga menjaga pelitanya, jangan sampai mati. Ini melayani wali fulan, katanya. Dan menjaga kuburannya, jangan sampai begini, jangan sampai begitu. Dan dibangun dengan emas dan perak, dengan berbagai macam marmer-marmer, batu kualam dan sebagainya. Membangunnya dengan indah, ini juga dalam rangka, supaya saya ikut jadi mulia, seperti dia. Sampai ikhwan ibn a'azakumullah, mereka melakukan berbagai macam bentuk-bentuk peribadatan. Bukan kepada Allah, kepada si mayit. Berdiam di sana. Orang mati enggak butuh ditemani. Ngapain di sana nemenin? Oh enggak, ini dalam rangka ibadah. Dalam rangka memuliakan si mayit. Fa huwa syadidut ta'alluq bihi. Maka niscaya ruhnya akan lebih akrab lagi kata dengan si mayit. Ketika Kiai fulan mati, meninggal. Bagaimana keadaan umat? Berduyun-duyun datang untuk nginap di kuburannya 10 hari 10 malam. Ada yang sebulan penuh. Ada yang lebih lama dari itu. Ngapain? Oh ini anu. Dari sunnah gak ada perintahnya. Dalam Quran wala dalam hadis. Juga contoh dari para sahabat. Tidak ada sunnahnya. Wala sahabat wala tabi'in. Ajaran siapa yang seperti itu? Oh enggak, ini hanya dalam rangka. Taib dalam rangka apa? Jawab. Mereka akan menjawab dalam rangka memuliakan si mayit, si kiai tadi yang mati. Kalau dia dalam keadaan memuliakan si mayit dengan cara seperti itu ibadah. Kalau ibadah untuk selain Allah, apa hukumnya kalau bukan syirik? Qalu fa innal abda, mereka berkata lagi setelah menyerupakan dengan pelayan-pelayan, fa huwa syadidu taluq bihi fama yahsul lidzalika minas sultan minal in'ami wal ifdal yanalu dzalikal muta'alliq bihi bihasbi ta'alluqihi bihi. Sebagaimana kita melayani seorang besar, pembesar, presiden atau penguasa, maka kita akan mendapatkan kebaikannya. Misalnya minal in'ami wal ifdali, kebaikan-kebaikan. Makan besar, pelayannya ikut makan besar. Naik pesawat, pelayannya ikut naik pesawat. Ikut mendapatkan kebaikan-kebaikannya, kata mereka. Demikian pula ketika kita melayani si mayit. Yang mayitnya ini orang saleh, orang yang tinggi, orang yang mulia, waliun min auliyaillah dan seterusnya. Fahadha sirru ibadatil asnam. Ini pun sama adalah rahasia penyembahan berhala. Ini adalah resep penyembahan berhala. Apa resepnya penyembahan berhala? Begini, satu, hendaklah kamu memuliakan berhala ini. Iya toh? Sama. Kubur tadi juga begitu. Hendaklah kamu memuliakan kuburannya. Baik, yang kedua, bagaimana musyrikin terhadap berhalanya? Kita harus khusyuk, menyatukan hati menghadap kepadanya, jangan menengok kanan kiri, menghadap kepadanya. Maka mereka pun memerintahkan yang sama, menghadap ke kuburan tadi dengan khusyuk, jangan menengok kanan kiri dan seterusnya. Yang ketiga, harapkan harapan-harapan, kata si musyrikin kepada anak buahnya, harapkan harapan-harapan kepada berhala ini. Ternyata kuburin juga sama. Harapkan, mudah-mudahan kalian akan dapat kebaikan-kebaikan dari si mayit. Pantulan-pantulan kebaikan akan nyampe kepada kalian. Kalian orang besar, mendapatkan dari Allah kebaikan, kalian akan ikut mendapatkan kebaikan. Ikhwan ibn a'azakumullah, padahal resep kesyirikan ini sudah dilarang oleh Rasulullah SAW, sudah dibuang, dimusnahkan, jangan diulangi. Kata Nabi, jangan. Jangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Jangan membangun kuburan. Jangan membesarkan kuburan. Jangan membangun dengan berbagai macam tembok-tembok atau tambahan-tambahan tanah dan seterusnya. Jangan. Jangan diberi cahaya-cahaya lampu. Jangan. Itu semua adalah menutup pintu kesyirikan. Ternyata dibuka pintunya oleh kuburiyun. Ada yang sudah sampai kepada penyembahan berhala. Ada yang belum. Tapi jalannya ke sana. Arahnya ke sana. Ada yang sudah nyampe betul-betul menyembah batu nisan, menyembah kuburan, ada yang masih berjalan menuju penyembahan kuburan. Padahal pintunya sudah ditutup rapat-rapat oleh Rasulullah SAW, tetapi dibuka sendiri oleh mereka dengan alasan-alasan yang na'udzubillah, alasan-alasan yang semuanya hanya pikiran-pikiran bodoh. Hanya khayalan-khayalan kosong, pikiran-pikiran bodoh yang mereka karang-karang, bukankah, berarti kalau begini, berarti begitu, kalau begitu, berarti begini. Bukan dalil, bukan hujjah, bukan hadis, bukan ayat. Dan sebaliknya, bertentangan dengan hadis dan ayat. Khana bin a'azakumullah, padahal Allah mengutus Rasulnya untuk memberantas kesyirikan. Wa huwa alladhi ba'asallahu rusulahu wa anzala kutubahu bi'ibtalih. Padahal penyembahan berhala itu Allah telah mengutus Rasul-Rasulnya untuk memberantasnya. Allah turunkan kitab-kitabnya untuk memberantasnya dan membatilkannya. Membatilkan kesyirikan penyembahan berhala. Wa takfiri ashabi. Padahal Rasulullah diutus untuk mengkafirkan mereka-mereka yang menyembah berhala. Wa la'anahum, untuk melaknat mereka para penyembah berhala. Wa abaha dima'ahum wa amwalahum. Padahal Rasulullah diutus untuk menghalalkan darah-darah mereka dan harta mereka kaum musyrikin. Wa sabadararihim, dan menawan tawanan-tawanan mereka sebagai tawanan perang. Wa aujabalahum an-nar, dan menerangkan wajibnya mereka masuk neraka. Di dalam Al-Qur'an disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi." Allah enggak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lainnya bagi siapa yang dikehendakinya. Wal-Qur'an min awwalihi ila akhirihi mamlu'un min ar-radd 'ala ahlihi. Al-Qur'an dari awal sampai akhirnya penuh dengan bantahan terhadap mereka kaum musyrikin dan perbuatan-perbuatan syiriknya. Wa ibtal madhhabihim, penuh dengan pembatalan madhab-madhab syirik, madhab-madhab berhalaisme. Kok bisa? Yang mengaku muslimin membuka kembali pintu-pintu kejelekan yang sudah ditutup oleh Rasulullah SAW, kemudian mulai merambah masuk mereka semakin jauh, sampai akhirnya terjadi kembali penyembahan berhala di zaman muslimin. Terjadi kembali penyembahan berhala di tengah-tengah kaum muslimin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan ini sebagai nasihat bagi kita dan seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan ini sebagai peringatan bagi kita dan seluruh kaum muslimin agar mereka sadar dan kembali pada tauhid dan sunnah, kembali beribadah kepada Allah dan memberikan, mengarahkan harapan-harapannya hanya kepada Allah. Jangan kepada si mayit, jangan pada orang mati. Harapkanlah harapan-harapan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah, bergantunglah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada si mayit walaupun setinggi apapun mereka. Walaupun mereka saleh, alim, taqi, benar-benar bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, yang kita diperintah hanya mendoakan mereka rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Imam-imam ahli sunnah rahimahumullah, imam-imam dari kalangan mereka para ulama ahli tauhid, kita ucapkan ghafarallahu lahum wa rahimahumullah. Itu diperintahkan. Mendoakan mereka, bukan kita mengharapkan harapan-harapan dari mereka. Yang kedua yang diperintahkan adalah membaca ilmu yang ditulis oleh mereka, para ulama. Bukan datang kepada kuburannya, kemudian mengharapkan minta-minta dari mereka. Mengharapkan harapan-harapan dari si mayit, bukan. Rasulullah Ta'ala al-afiyah wal-hidayah lana wali jami'il muslimin. Wabillahi taufiq. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ilan. Asyakurka wa atubu laik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.